Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih terkait anak yatim. Kalau punya harta, apakah terkena zakat mal apa tidak? Itu. Adapun yang nampak kemarin dari Al-Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, bahwa harta anak yatim tidak ada zakatnya. Itu pendapat beliau. Sebelum kita lanjutkan, anak yatim itu tanggungan siapa? Nafkahnya yang wajib ngopeni siapa? Walaupun belum dibahas, kalau belajar sirah tahu, karena nabi kita termasuk anak ya yatim. Siapa yang mau nafkahi? Wali siapa? siapa mas yang wajib menafkahi anak yatim? Siapa rasul yang menanggung? Siapa? Kakek dari jalur bapak. Jadi anak yatim itu tanggungan kakek dari jalur bapak nafkahnya. Nah, kalau masih minum ASI, ya ASINya ibunya itu. Tapi nafkah makan, minum, pakaian itu kakek. Kalau kakek enggak ada, siapa? Siapa? Paman dari jalur bapak. Jadi yang nanggung nafkahnya paman dari jalur bapak. Berarti ibu punya tanggungan nafkah ke anak yatim enggak? Nanggung enggak? Tidak. Jadi tidak wajib. Kalaupun yang namanya wanita kan dalam syariat kan enggak kerja. Jadi enggak ibunya jualan sana, jualan sini untuk menghidupi anaknya, anak yatim gitu. Tapi itu tanggungan kakek dari bapak. Kalau kakek sudah enggak ada, paman dari jalur bapak gitu. Lebih-lebih kalau ibunya menikah lagi. Bapak tiri punya tanggungan nafkah ke anak tiri enggak? Bapak tiri punya tanggungan enggak? Enggak punya. Enggak punya kewajiban. Adanya ihsan, berbuat baik. Nek wajib sih enggak ya. Jadi bapak tiri tidak wajib menanggung anak tiri. Ibu tidak wajib menafkahi anaknya sendiri yang yatim gitu. Jadi nafkahnya ditanggung kakek, gitu. Adapun pengasuhannya, pengasuhannya kalau masih kecil yang paling berhak mengasuh ibu, karena punya ASI, air susu ibu. Kakek enggak punya ASI gitu. Seperti itu. Tapi nafkahnya yang menanggung si kakek. Kalau kakek enggak ada, paman gitu. Seperti itu. Itu aturannya seperti itu. Cuma karena di masyarakat kita enggak tahu peraturan seperti ini, akhirnya kalau ada anak yatim, ibunya yang harus jualan sana kemari, cari uang, kerja untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Karena dari sisi pihak kakek enggak paham kalau itu tanggungannya, dari pihak paman juga enggak paham kalau itu tanggungannya gitu. Paling sekedar nyari ngasih uang kalau lebaran kakeknya gitu. Kakek dari jalur bapak yang meninggal ini gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dan ini pembahasannya panjang ya. Jadi diperhatikan, jangan bicara sendiri, jangan kebiasaan bicara sendiri. Diperhatikan penting ini. Anak yatim punya harta, wajib zakat enggak? Nek wajib zakat kok kasihan anak yatim harta ninggum bayar zakat. Nek bayar zakat, nek enggak bayar wong itu syariat kan gitu. Maka kita lihat, kita bahas. Perhatikan. Kita lanjutkan kata lima Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala. Wa in qala qailun. Dan jika ada seorang yang mengatakan innal khitaba fi zakati amun, sesungguhnya khitab yang diajak bicara dalam masalah zakat itu umum. Kaqaulihi, seperti firman Allah taala, khud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sodakotan, sebagai sodakoh, sebagai zakat. Him ini orang-orang kaya, orang yang punya harta. Lah ini yatim tapi kaya, bapaknya sudah meninggal tapi kaya, duitnya oke 100 juta. Sing duwe pake ra duwe. Yang punya bapak enggak punya uang 100 juta, ini yatim punya 100 juta, kaya mana? Gitu. Berarti masuk dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 103. Wa nahwihi, dan yang semisal dengan ayat ini. Fadzalika mamnuun, kata Imam Syaukani rahimahullah, ini tertolak, mamnu, ya tertolak. Walaisal khitabu fi dhalika illa liman yasluhu lahul khitab. Khitab ini tidaklah kecuali untuk orang yang cocok diarahkan pembicaraan kepadanya. Siapa itu? Wahum al-mukallafun, mereka adalah mukallaf, orang yang sudah terkenai beban syariat, sudah balig, akil, ya sudah dewasa, berakal gitu. Nah, ini anak kecil, bapaknya mati, hartanya banyak gitu. Belum mukallaf, tapi punya harta banyak. Kata Imam Syaukani, ayat ini yang dimaksud, yang diajak bicara, ambillah harta mereka. Harta siapa? Mukallaf. orang yang sudah terkenai beban syariat, orang yang sudah dewasa, berakal gitu. Seperti itu. Itu kata Imam Syaukani. Masih argumen beliau panjang, kita baca sedikit terus gitu. Wa aidan baqiyatul arkani. Demikian juga rukun-rukun yang lain. Salat. Anak kecil wajib salat enggak? 3 tahun wajib salat enggak? Enggak wajib gitu. Berarti zakat ya enggak wajib, kata Imam Syaukani gitu. Rukun-rukun yang lain. Bal wasairu takalifi. Bahkan yakni seluruh beban-beban, beban-beban syariat. Allati waqa al-ittifaku, yang terjadi kesepakatan. Ala adami wujubiha, atas tidak wajibnya. Ala man laisa bimukallafin, atas orang yang bukan mukallaf, orang yang tidak dikenai beban syariat. Yakni laisa bimukallafil khitobati biha amatan, atas orang yang tidak dibebani, yang diajak bicara oleh syariat secara umum. Itu. Falau kana umumul khitabi fi zakati masughan al ijabi li ijabiha ala ghairi mukallafina. Laukana, seandainya umumul khitab, yakni keumuman khitab, pembicaraan, fi zakati, pada zakat itu, masughan, di bawah, li ijabi ala ghairi mukallafin, untuk wajibnya orang yang belum mukallaf, ya masih bocah gitu. Lakanal umumu fi ghairiha kadalika, niscaya keumuman pada yang selainnya begitu juga gitu. Kalau keumuman ayat tentang zakat, anak kecil wajib zakat, berarti keumuman perintah sholat, anak kecil ya wajib sholat gitu maksudnya. Kan umum perintahnya wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Berarti anak kecil ya wajib salat gitu. Kalau zakat, anak kecil ya wajib bayar zakat gitu. Wa innahu batilun bil ijma, maka sungguhnya ini batil menurut kesepakatan, kata beliau rahimahullah. Berikutnya masih panjang. Wa ma istalzamal batilu, batilun, batila ya. Wa ma istalzamal batila batilun, ma'a anna tamamil ayati a'ni qaulahu ta'ala. Maka yang mengharuskan kebatilan itu adalah batil, bersamaan bahwasanya akhir ayat, akni yang aku maksudkan qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka, sodakotan, sebagai zakat, yadullu ala adami wujubiha ala sobi, menunjukkan atas tidak wajibnya anak kecil. Wa huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah ta'ala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai pensuci bagi mereka dan pembersih dengannya. Jadi zakat itu fungsinya kan, kalau orang punya dosa gitu, salah satu pembersihnya adalah zakat. Jadi dalam sholat ada yang menggugurkan dosa, dalam wudu ada menggugurkan dosa, gitu. Sehingga syariat ini banyak hal yang bisa menggugurkan dosa. Salah satunya zakat. Berarti anak kecil belum punya dosa, berarti tidak wajib bayar zakat, gitu maksudnya gitu. Karena belum butuh untuk di gugurkan dosa-dosanya karena belum dihitung dosa gitu. Fa innahu la makna litathhirati sabi. Karena sesungguhnya tidak ada makna untuk tathhirati sabi, untuk mensucikan anak kecil. Anak kecil masih suci gitu. Sedangkan zakat untuk tutahhirukum. Tutah hiruhum, untuk membersihkan mereka. Sedang anak kecil enggak punya dosa gitu. Wal majnun, orang gila juga tidak dihitung dosa. Jadi enggak bayar zakat. Karena zakat itu fungsinya untuk membersihkan dosa gitu. Wala litaskiyatihi, dan tidak pula maknanya untuk mensucikan mereka. Wabil jumlati, kesimpulannya gitu, kesimpulannya. Fa amwalul ibadi muharramatun. Harta seseorang hamba itu hukum asalnya haram, enggak boleh dipungut. Ya, enggak boleh diambil. Bi nususil kitab was sunnah, dengan dalil Alkitab was sunnah. Harta orang enggak boleh dipungut gitu. Berarti hukum harta anak yatim itu haram dipungut. Harus ada dalilnya kalau mau dipungut gitu maksudnya. La yahilluha illa at-taradi. Tidak halal harta itu pindah ke orang lain kecuali saling ridho. Ya, harta kok berpindah ke orang lain, enggak halal. Harta saya milik saya, harta kamu milik kamu. Harta kamu pindah ke saya, syaratnya harus saling ridho gitu. Wa tibatun nafsi, atau karena tibatun nafsi, karena baik hati. Sudah ini tak kasihkan, karena baik hati gitu. Au wurudu syar'i, atau datangnya syariat, harta harus diberikan. Beras punya saya, sawahnya punya saya, yang panen saya. Tapi karena malam Idul Fitri, wajib harta saya ini diberikan kepada fakir miskin. Gitu. Berarti itu ada dalil syariatnya. Padahal yang nanam saya, sawah-sawah saya, yang mupuk saya. Tapi karena mau Idul Fitri, wajib zakat fitrah. Maka berasnya diberikan orang lain satu sok gitu. Karena datangnya syariat. Kaz zakati, seperti zakat. Wadiyati, diat, denda. Ya, karena denda. Ya, karena membayar denda. Atau wal arsi, arsi dengan diat sama, denda. Ya. Hukum takzir, ini berbuat jahat, oleh hakim ditentukan dendanya sekian rupiah gitu, bayar denda. Halal sudah. Ya enggak rela bayar denda, ya enggak rela sebenarnya. Pengennya enggak bayar, tapi biarpun enggak rela karena denda ya halal gitu. Bayar zakat enggak ikhlas, orang miskin yang nerima zakat sah apa enggak? Dosa apa enggak? Orang miskin nerima zakat. Sebenarnya zakat ini yang bayar enggak ikhlas. Sah enggak? Ya sah. Gitu. Zakat kewajiban, ikhlas enggak ikhlas harus bayar. Yang nerima enggak urusan ikhlas apa enggak ikhlas, ya diterima gitu. Wasuf'ati. Suf'ah. Ini pembagian tanah. Ya, tanah suf'ah. Ini pembahasannya khusus dalam jual beli suf'ah ya. Diterjemahkan pembagian tanah gitu aja. Tapi maknanya lebih khusus gitu. Dalam pembahasan jual beli. Wa nahwi dzalika dan yang selain itu gitu. Jadi hukum harta itu haram dipungut kecuali ada dalilnya. Harta anak yatim enggak ada dalilnya gitu. Pendapatnya Imam Syaukani rahimahullah. Kita lanjutkan terus sampai selesai. Baru kita simpulkan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak cukup di lain waktu. Saat liburan siap disimpulkan? Enggak siap. Eman-eman libur ya. Berikutnya. Wa nah faman za'ama annahu yahillu mala ahadin min ibadillah, barang siapa mengira bahwasannya halal harta seseorang dari hamba Allah, siyama, wallah mungkin la siyama gitu, man kana qalamut taklifi anhu marfu'an, terlebih-lebih gitu, la siyama, ada yang ada lanya, semuanya siyama semua, terlebih-lebih orang yang pena syariat, pena pembebanan syariat itu terangkat darinya. Qalamu taklifi anhu marfu'an ya. Pena pembebanan syariat darinya terangkat. Anak kecil penanya diangkat gitu. Kalau dia berdosa enggak ditulis karena penanya diangkat. Enggak ditulis dosa. Anak kecil tidak sholat, penanya diangkat, enggak ditulis dosa, gitu maksudnya. Fa'alaihil burhanu, maka wajib mendatangkan burhan, dalil, gitu. Yang bilang anak yatim wajib zakat, datangkan dalil, gitu. Siap? Siap mendatangkan dalil? Siap. Nanti kalau sudah jadi ustaz bahas ya. Siap gitu. Sekarang rajin belajar gitu. Wal wajibu alal munsifi, dan wajib bagi orang yang insaf, orang yang adil, ayyakifa mauqifal man'i, hendaknya berdiri pada tempat berdiri pelarangan. Ini dilarang mungut zakat anak yatim kalau memang orang adil gitu. Hatta yaskhazahu anhu dalil gitu. Hingga tegak baginya dalil gitu. Hingga tegak baginya dalil. Jadi hingga betul-betul memiliki dalil yang nyata, yang jelas gitu. Jadi kalau memang enggak punya dalil wajibnya anak yatim bayar zakat, ya hendaknya melaranglah, jangan memungut gitu, mencegah gitu. Berikutnya. Walam yujibillahu subhanahu ala waliyil yatimi, Allah tidak mewajibkan atas wali anak yatim. Jadi wali anak yatim tadi siapa? Kakek. Kalau kakek enggak ada, paman gitu. Berarti yang kalau punya harta, yang berhak mengelola harta anak yatim ini ya kakeknya ini, kakeknya, pamannya gitu. Itu yang berhak mengelola harta anak ya yatim, karena yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu kakek dari jalur bapak, atau kalau enggak ada paman dari jalur bapak gitu. Jadi Allah tidak mewajibkan wali anak yatim, wal majnuni, dan wali orang gila. Jadi orang gila, dari kecil gila misalnya, dia bapaknya mati, punya harta warisan gitu. Maka wali ini Allah tidak mewajibkan untuk ayyukhrija zakata, untuk mengeluarkan zakat, min maliha, dari harta anak yatim tersebut, min malihima, dari harta anak yatim, yatim dan orang gila. Wala amarahu bidalika, Allah tidak memerintahkan itu. Wala yasuhuhu lahu, dan tidak membolehkan itu gitu. Jadi tidak boleh mengeluarkan harta anak yatim, menghabiskan harta anak yatim, itu enggak boleh. Yakni bal waradat fi amwalil yatama, bahkan datang pada masalah harta anak yatim itu, tilkal qawari, yakni larangan atau perintah untuk menahan diri dari harta anak yatim. Ya. Perintah untuk menahan diri dari harta anak yatim, dan larangan untuk membelanjakan harta anak yatim. Menghabiskan mungkin ya, bukan membelanjakan, menghabiskan harta anak yatim. Allati tatasadda'u lahal kulub, yang larangan itu membuat hati itu ngeri gitu. Berarti larangannya sangat, larangan untuk menyia-nyiakan harta anak yatim. Kata Imam Syaukani, wa tarat jafa lahal afidah, dan membuat hati itu bergetar ketika membaca perintah untuk menjaga harta anak yatim dan larangan untuk menyia-nyiakan harta anak yatim gitu. Jadi larangannya itu membuat hati merasa ngeri dan bergetar gitu. Kata beliau rahimahullah. Maka di dalam kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid, termasuk perintah dalam ayat untuk berbuat ihsan kepada anak yatim, disebutkan salah satunya adalah husnu tarbiyatihim, bagus dalam mendidik anak yatim, wa tanmiyati amwalihim, dan bagus dalam mengembangkan anak yatim, harta anak yatim. Jadi dikembangkan, dibelikan sawah ya, biar nanti kalau besar dikasihkan gitu. Dikembangkan. Untuk berdagang enggak masalah, asal perdagangannya itu yang tidak rawan bangkrut. Itu. Perdagangan yang tidak rawan bangkrut. Untuk jual beli tanah misalnya. Bisa bangkrut? Bisa, tapi jarang. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk seperti itu. Berikutnya, jadi termasuk makna bagus terhadap anak yatim itu, yakni husnu tanmiyati amwalihim, bagus dalam mengembangkan harta mereka, minimal mengawetkan, tidak disentuh hartanya. Hartanya tidak disentuh sehingga anak itu besar, warisan tinggal dikasihkan, ini warisan bapakmu, gitu. Ketika anak sudah dewasa gitu. Nah, anak kecil dikasih warisan 100 juta yang gue tuku permen teh, maka wajib ditahan gitu. Tuku permen 100 juta gitu, jika irong ada senengnya ram gitu gitunya. Berikutnya alinnya terakhir, wa amma kaunuha la tajibu zakatu fi ghairi salasati anwa'in, atau ini sudah macam beda ya, selain hewan ini. Maka kita titik sampai situ, kita lihat apakah pendapat Imam Syaukani ini ada silang pendapat apa enggak gitu. Perhatikan ya, harta anak yatim ada zakatnya apa tidak. Kita ambilkan dari kitabnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasam, Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Bahwasannya dalam masalah anak yatim hartanya apakah kena zakat apa tidak, dalam masalah ini ada khilaf, ada silang pendapat gitu. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat ila adami wujubiha fi mali sabi wal majnun. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta anak yatim tidak ada zakatnya. Harta anak yatim dan orang gila tidak ada zakatnya. Dan ini juga pendapatnya Al-Imam Syaukani, diikuti oleh Al-Imam As-Syaukani rahimahullahu taala gitu. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur al-ulama, bahkan jumhur as-sahabat, bahkan dikatakan ijma gitu. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasam rahimahullah, dahaba ila wujubiha, yang berpendapat wajibnya zakat adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah, Jabir bin Abdullah rahimahumullahu jami'an. Kemudian walam yu'raf lahum mukhalifun minas sahabati. Pendapatnya ini tadi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah, Jabir radhiyallahu ta'ala anhum, tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihi. Itu tidak diketahui sahabat yang menyelisihi. Fakana kal ijma'i, maka keberadaannya seperti ijma', seperti sahabat itu sepakat harta anak yatim di zakati gitu. Seperti itu. Dalilnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani kemarin, dalilnya dhaif. Gitu. Dalilnya dhaif. Di dalam Bulughul Maram Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya, hadisnya dhaif memang benar. Jadi an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi. Ini Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man waliya yatiman lahu malun, barang siapa yang menanggung anak yatim sedang anak yatim itu punya harta, fal yattajir lahu, hendaknya harta itu dibuat berdagang, dibuat perdagangan, dibelikan tanah, dibelikan sawah gitu, atau untuk modal jual beli yang kemungkinan kecil rugi itu. Wala yatrukhu, dan jangan sampai harta tersebut dibiarkan, disimpan tok. Hatta takulahu sodakotu, hingga termakan sodakoh, tiap tahun terkena zakatnya. Berarti harta anak yatim ada zakatnya, maka diperintah untuk mengembangkannya. Kalau dibelikan sawah 100 juta, ada zakatnya enggak? Enggak ada. Kalau sawahnya panen banyak, ada zakatnya enggak? Ada zakat panenan. Nek sawahnya, dat sawahnya enggak ada zakatnya. Tapi panenannya setiap kali panen, kalau mencapai nisab, ada zakatnya. Nisabnya berapa nanti belum dibahas gitu. Seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Daruqutni rahimahullahu taala, rahimahumullahu taala, wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Tapi ya sudah habis waktunya. Walaupun dhaif, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasam, walahu sahidun mursalun inda Syafi'i. Tapi hadis ini punya sahid mursal, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Syafi'i. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini masih dhaif, sahidnya mursal, mursal juga dhaif juga, belum jadi sahih gitu. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Al-Lubasam rahimahullah dalam sarahnya, walil hadisi sahidun an umara marfu'an. Hadis ini punya pendukung dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marfu'an. Secara marfu' berarti nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasahhahahu al-Baihaqi, dan disahihkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Jadi hadis ini dhaif betul, punya pendukung yang dhaif betul, tapi punya pendukung yang lain yang sahih, seperti itu. Sehingga hadisnya ini dhaif tapi punya pendukung yang sahih gitu. Pendek hadisnya, kita baca. Ittajiru fi amwalil yatama, buatlah berdagang harta-harta anak yatim. La ta'kuluha az-zakatu, supaya tidak terpungut zakat. Isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Jadi kesimpulannya, pendapat yang kuat, harta anak yatim ada zakatnya apa enggak? Enggak ada, kok bisa kesimpulannya? Ada zakatnya enggak? Ada, menurut jumhur al-ulama dan ijma para sahabat gitu. Dikatakan seperti ijma gitu. Itu kesimpulannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.